Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan kita untuk kembali bermajlis pada malam hari ini, majlis yang paling mulia, majlis yang di dalamnya dihadiri para malaikat, menaungi orang-orang yang bermajlis, majlis ilmu, diliputi rahmah, dan Allah Subhanahu wa taala banggakan orang-orang yang ikut di dalam majlis ilmu di hadapan para malaikat. Maka sungguh sangat merugilah kita apabila kita melewati satu majlis ilmu yang di situ dibahas, disampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kita tidak singgah memetiknya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan apabila kalian berjalan melewati kebun-kebun surga, hendaklah kalian singgah memetiknya. Apa itu? Adalah majlis ilmu. Riyadul Jannah adalah majlis ilmu. Pada pembahasan yang sebelumnya kita telah sampaikan hadis ayat Allah Subhanahu wa taala tentang memakmurkan masjid-masjid Allah. Bentuk memakmurkan ada dua, hissi dan ma'nawi. Memakmurkan masjid dalam artian hissi adalah membangun masjid, memperluas masjid, bangunan fisiknya, membersihkan masjid dari kotoran-kotoran, menjaga kebersihan masjid. Ini semua masuk di dalam imaratul masajid, memakmurkan masjid yang Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang besar bagi orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan ada memakmurkan masjid maknawi, dan itulah yang dimaksudkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, innama ya'muru masajid Allah. Memakmurkan masjid secara maknawi adalah dengan melakukan ibadah-ibadah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, mendatangi masjid untuk melaksanakan salat berjamaah, membaca Al-Quran, itikaf, berzikir, menghadiri majlis-majlis ilmu yang diadakan di masjid-masjid, termasuk dari memakmurkan masjid. Tidak ada yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka-mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, wa aqama as-salah, dan menegakkan salat, baik salat al-fariidhah atau salat an-nafilah dilaksanakan, ditegakkan. Wa az-zakah, dan orang-orang yang menunaikan zakat, zakatul wajib, dari zakatul mal, zakat az-zira'ah, wal mawashi, zakat pertanian, zakat ternak, hewan ternak, atau zakatul mal, punya harta sudah sampai 1 tahun, haul wanisab, atau punya emas atau punya perak sudah sampai nisabnya dan sudah mengendap 1 tahun, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Walam yakhsha illallah, dan orang-orang yang tidaklah mereka itu takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang senantiasa datang ke masjid, memakmurkan masjid ini, adalah termasuk yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, naungan arusnya Allah. Disebutkan dalam hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, 7 golongan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh, Allah berikan naungan kepadanya di bawah naungannya, yang pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Di yaumil qiyamah, ya rasulul qiyam, ketika manusia menunggu hisab di yaumil qiyamah, bertahun-tahun di situ dihisab, dalam keadaan matahari didekatkan 1 mil di qadri milan, di atas kepala, enggak ada yang tenggelam dengan keringatnya, namun ada orang yang Allah berikan naungan di saat panas yang terik. Di antaranya ini, rajulun muallakun qalbuhu muallakun bil masajid, seorang laki-laki yang hatinya itu muallak, bergantung kepada masjid. Kalau sudah kembali dari masjid, pengen kembali lagi, kapan ini waktunya sholat, kembali ke masjid, cinta kepada masjid. Disebut dalam hadis, idza ra'aytumur rajul ya'tadu al-masjidah fashhadu lahu bil iman. Dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jarir bin Abi Hatim, idza ra'aytum an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian melihat seseorang laki-laki, seorang laki-laki bukan perempuan, karena perempuan tidak diwajibkan ke masjid, keadaan yang perempuan adalah salat di rumah, ya'tadul masjidah, dia terbiasa mendatangi masjid, datang ke masjid, fashhadu lahu, maka persaksikanlah padanya bahwasanya dia apa, persaksikanlah padanya dengan iman, bahwasanya laki-laki itulah laki-laki yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Tentunya datang ke masjid untuk beribadah, bukan datang ke masjid tidur, istirahat di masjid, bukan, datang ke masjid untuk ibadah, itu yang dipersaksikan. Namun hadis ini dhaif, Adapun makna hadis sebagian ulama menyatakan bahwasanya hak kita bersaksikan hadisnya dhaif tapi maknanya hak benar. Orang yang mendatangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah tentunya orang beriman kepada Allah. Adapun orang yang tidak beriman kepada Allah, kalangan munafikin, enggak ada munafikin yang mengurukan masjid-masjid. Tidak ada. Kemudian berikutnya, qala al-musannif rahimahullahu taala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala wa qawluhu ta'ala firman Allah subhanahu wa ta'ala wa minan nasi man yakulu amanna billah fa'idha uziya fillah ja'ala fitnatan nasi ka'adhabillah. Dan diantara manusia atau Allah subhanahu wa ta'ala mayakulu ada diantara manusia itu mengatakan amanna billah, kami beriman kepada Allah, bersaksi, mempersaksikan dirinya di hadapan orang lain, di hadapan manusia, bahwasanya saya ini beriman kepada Allah. Faida uziya fillah ja'ala fitnatan nas ka'adzabillah, namun jika dia ini disakiti, diganggu karena dia menyatakan beriman kepada Allah, ja'ala fitnatan nas, dia menjadikan fitnah dari manusia adab, ida gangguan dari manusia itu ka'adzabillah, seperti azab dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang menyamakan gangguan manusia celaan manusia kepadanya dianggapnya itu azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang tidak benar keimanannya, munafik. Disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizullah ta'ala hadil ayah, ayat ini fil munafiqin, turun pada orang-orang munafik. Enggak ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia disakiti oleh orang kufar, orang musyrikin, kemudian dia mengatakan ini adab Allah pada saya. Tidak ada, hanya orang-orang munafikin. Bahkan mereka semakin kuat kokoh keimanannya, karena mesti Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada seseorang itu yang mengatakan dirinya amanna, amantu billah, aku beriman kepada Allah, akan diuji nanti benar enggak persaksian keimanannya itu. Alladzina yuzhiruna al-iman wa yubtinuna al-kufr, orang-orang munafik yang mereka menampakkan keimanan, secara zahirnya beriman, lisannya beriman mengatakan amanna. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah fa idza uzi billah ja'ala fitnatan nas kadza billah, orang munafik. Fa idza uzi billah, kata Syekh Al-Fauzan, idza ja'a al-imtihan, namun ketika datang al-imtihan, ujian, cobaan, li'anna al-mu'minin yumtahanun, wala yutrakun qaul amanna billah. Karena sungguhnya orang-orang yang beriman itu diuji, mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dibiarkan. Dia mengatakan amanna billah, aku beriman kepada Allah. Maka dengan ujian tersebut akan nampak orang yang jujur, benar keimanannya, dan orang yang dusta. Untuk mengetahui sesuatu mana yang asli, mana yang palsu, mesti ada diuji. Emas yang murni dengan emas palsu kan diuji, dulu diseleksi. Dan ujian itu memang penting dan perlu untuk mengetahui siapa hakikatnya yang berhak dikatakan mukmin. Orang masuk kuliah saja diuji juga, tidak semua lolos i'tibar, imtihan. Maka nampaklah as-sadiq fi imanihi, orang yang jujur keimanannya, dari orang yang dusta. Dengan ujian itu, karena banyak orang cuma lisannya saja, paling keras bersuara jihad, jihad, kita berjihad. Ketika datang jihad, paling duluan kabur, lari, mana si fulan ini, sudah ada panggilan jihad, kabur. Lisannya saja paling keras, lantang menyorakan Islam, jihad fi sabilillah. Tapi ketika datang jihad, malah dia menghilang, tidak jujur lisannya, mengatakan saya ahlus sunnah. Dia datang imtihan, ujian siapa yang ahlus sunnah sebenarnya, untuk mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan jelas dengan ujian itu. Oleh karena itu Allah menguji, tidak membiarkan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an di surah Al-Ankabut, hasiban nas ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira, menyangka dibiarkan begitu saja, ayaqulu amanna, mereka mengatakan saya beriman, wahum la yuftanun, dalam keadaan mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad fadanna alladhina min qablihim falya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah kami uji orang-orang sebelum mereka, semua umat-umat terdahulu yang mengatakan amanna billah, kami beriman kepada Allah, Allah pasti uji. Fala'lamanna Allah, sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, alladzina shadaqu, orang-orang yang jujur keimanannya, minal kadzibin, dan orang-orang yang dusta. Maka kata Syekh, apabila dia mengatakan amantu billah, fa innahu yumtahan, diuji. Bi yusabal 'adzabil 'adzab, ditimpakan kepadanya gangguan, sakiti. Minal kufar wal munafikin wal fusaq, dari kalangan orang kafir akan diganggu nanti, ujian. Gangguan orang kafir itu ujian. Gangguan orang munafik, orang fasik, orang fajir, pasti diuji. Kita saja kalau yang sebelumnya kita tidak mengenal sunnah, masih awam pakaiannya, cara berpakaiannya, perilakunya ketika kenal sunnah, pakai pakaian sunnah, pakai kemis, pakai kopiah, nah, itu banyak ujiannya itu. Ujian dari teman, ujian dari keluarga. Demikian juga akhwat, lebih besar lagi. Sampai terkadang yang diusir dari rumah, disuruh lepas hijab. Berat ujian. Karena memang itu suatu yang mesti, ujian. Ujian Allah Subhanahu wa taala, siapa yang sabat, siapa yang sabar, siapa yang kokoh. Fa yang sabara wa thabata ala imanihi. Kalau dia bersabar dari gangguan ujian manusia itu, celaan, diolok-olok, dijauhi, diusir, dan berbagai macam gangguan yang dialami orang yang menyatakan dirinya amantu billah, berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan diuji. Apabila dia sabar dan sabat kokoh di atas keimanannya, wa tahammal adza fi sabilillah azza wa jal, dan dia mampu untuk menanggung beban gangguan, disakiti tadi. Fa hadza dalilun ala sidqi imanihi. Maka ini menunjukkan jujurnya keimanannya itu. Amma in inharafa wa dhahaba. Adapun kalau dia inharaf, ya menyimpang, wa dhahaba ma'al fitnah, dia pun larut bersama fitnah, tidak tahan, sehingga dia pun meninggalkan keimanannya itu, maka ini menunjukkan dalil ala nifaqihi, kenifaqannya. Enam. Nah, ini mesti kita mendapati, mungkin di antara kita ada yang mengalami seperti ini, ujian. Dan Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada kita untuk menguji apakah kita benar-benar, apakah kita orang yang lolos dari seleksi ini, bagi orang yang iltizam kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataukah tidak. Berkata Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, yaqul Allah ta'ala muhbiran an qawmil minal al-mukadzibin. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan tentang segolongan atau satu kaum, al-minal mukadzibin, dari orang-orang yang berdusta. Yadda'un al-iman, mereka mengaku-ngaku beriman, bial sinatihim, dengan lisan mereka mengaku beriman, walam yathbut fi qulubihim, namun keimanan itu tidaklah kokoh, nancap dalam hati mereka. Annahum idza ja'atuhum mihnatun, tatkala datang ujian kepadanya, i'taqadu annaha min nikmatillahi bihim, kalau diuji gangguan, maka dia pun meyakini bahwasanya mihna ini, ujian ini, min nikmatillahi bihim, itu termasuk uqubah dari Allah subhanahu wa ta'ala, iqab, hukuman Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Fartadu anil Islam, maka dia pun meninggalkan Islam. Qala Ibn Abbas, yakni fitnah. Fatanattu an yartadda an dinihi idza uzi fillah, yakni mereka ini ketika diuji murtad, mereka meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala apabila diuji berupa gangguan, karena dia menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian fitnah atau ujian yang menimpa seseorang itu ada dua. Disebutkan oleh Syaikhul Utsaimin di dalam ayat ini, kata beliau, termasuk hikmah yang sangat besar di dalamnya, yaitu ibtila Allah lil abdi, ibtila, ujian Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, liajli ayyumahhisa imanahu, untuk apa Allah Subhanahu wa taala uji seorang hamba yang dia menyatakan dirinya beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau mengatakan dia saya ini ahlus sunnah, diberikan ujian. Ayyumahhisa imanuhu, imanahu, yaitu untuk membersihkan keimanannya itu, agar bersih keimanannya itu, benar-benar bersih, tidak tercampuri keimanannya itu dengan kenifakan, kemusyrikan. Wa dzalika ala qismain, yang demikian ini ada dua, dua macam ibtila dalam bentuk idza, hadiyah, gangguan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang mukmin untuk menguji keimanan mereka itu. Yang pertama disebutkan oleh Syekh, ma yuqaddirhu Allah nafsahu 'alal 'abdi, apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, Allah takdirkan dari diri Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, tidak dengan melalui perantaraan manusia. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menguji langsung. Wa minan nas may ya'budullaha 'ala harfin, dan di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah 'ala harfin, 'ala tarafin, tapi di ujung, di pinggir. Maksudnya di pinggir, sedikit-sedikit dijatuh. Di pinggir sungai misalnya, tai goyang sedikit tidak jatuh, tidak di tengah-tengah kokoh. Dia beribadah kepada Allah tapi di pinggir. Fa inna sabat, fa inna sabahu khair itma'anna bih, kalau dia diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kenikmatan, itma'an nabi, tenang dia. Wa nasabat fitnatan, wa nasabat fitnatun, apabila dia tertimpa fitnah, ayat tertimpa ujian, yang maksudkan fitnah ini adalah adiyah, celaan, diganggu, disakiti. Inqalaba ala wajhihi, dia pun berbalik ke belakang, tinggalkan keimanannya itu. Naam. Hadrat dunia wal akhirah, maka dia merugi di dunia di akhirah. Dzalika wal khusranul mubin, ini adalah khusran, kerugian yang sangat nyata. Yang pertama. Adapun yang kedua, ma yuqadirullah ala aidin nas, Allah, apa yang Allah takdirkan ala aidil khalq, kepada seseorang itu dari tangan-tangan manusia, dari makhluk, bukan dari Allah langsung, tapi melalui perantaraan makhluk manusia, berupa ujian, gangguan, disakiti, celaan, imtihan, tibar. Dan ini mesti dialami kalau seseorang itu mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang itu berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah, maka ini yang akan dialami oleh dai-dai. Ujian ini, maka dia harus bersabar. Karena semua rasul-rasul seperti itu. Dan lebih berat lagi ujiannya. Ujian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada rasul dalam mendakwahkan agama Allah, mengajak kepada al-haq. Mesti nanti ada yang menentang, yang protes, yang mencela, yang menyakiti, bahkan mengancam dengan membunuh. Maka begitu pula orang-orang yang mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala ini, mengajak kepada al-haq, mengajak kepada sunnah, ini akan mendapatkan gangguan. Maka kita harus bersabar. As-sabru ala adafihi. Yang disebutkan ala al-imam Muhammad bin Wahab tentang maratib dakwah, tingkatan dakwah. Pertama al-ilmu wal-amal wal-da'wah was-sabru ala adafihi. Pertama kita belajar mengilmui dulu, setelah itu kita amalkan. Setelah kita amalkan, kita dakwahkan, kita ajak orang lain, kita ajak teman kita, kita ajak keluarga kita, kita ajak umat kepada al-haq. Lalu kemudian keempat, sabru, mesti ada konsekuensi nanti, dicela, diganggu, itu mesti. Maka hendaklah bersabar dari gangguan-gangguan manusia itu. Wa ba'du an-nas idza asabatu masa'ib la yasbir, kata beliau. Di antara manusia itu apabila tertimpa musibah, diuji dengan musibah, dia tidak bersabar, maka terkadang pun dia kafir. Naam. Dia kafir karena tidak tahan mendapatkan musibah tersebut, sehingga dia pun ikut kepada orang yang menyakiti dia. Dan sebagian manusia, bahkan banyak di kalangan manusia, itu menjadi berkurang keimanannya disebabkan dengan musibah. Allah Subhanahu wa taala berikan musibah kepadanya dengan kekurangan harta, lalu datanglah ujian, ujian harta, banyak yang menawarkan harta, kamu tinggalkan saja, ikut bergabung kepada kami, kami akan bangunkan rumah, kasih kendaraan, kasih mobil. tidak sedikit yang mereka terikut. Padahal dulunya dia jahilah sunnah, ketika belum kenal sunnah, dia memiliki harta, kemudian dia mengenal sunnah, dia tinggalkan itu, dia talabil ilm, menuntut ilmu, jadi seorang da'i, da'wah jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Allah subhanahu wa ta'ala uji berupa kefakiran, diuji kefakiran, benar enggak ini? Diuji dengan kefakiran, lalu datanglah ujian berikutnya dengan ujian harta. Ada tawaran-tawaran mengajak untuk bergabung, tinggalkan itu, gabung sama kami, kami berikan fasilitas sini. Dan kamu tinggalkan sunnah yang dia kenal, sunnah yang telah dia pegang, sunnah yang telah dia cari, yang dia dakwahkan, dia pun tinggalkan. Tidak bersabar, musibah yang menimpanya. Dan ini tidak sedikit, banyak. Maka butuh kekuatan, kesabaran kita. Ini ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, apa kita kokoh di atas sunnah atau kita meninggalkan sunnah ini. Falyakun muslim ala hadrin, maka hendaklah seorang muslim untuk dia itu berhati-hati. Fallahu hakimun, Allah subhanahu wa ta'ala maha hakim, maha bijaksana. Allah subhanahu wa ta'ala uji hamba-hambanya. Nah, Allah uji siapa yang lolos dari ujian tersebut, siapa yang kemudian tidak lolos dari ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, kita kembali kepada pembahasan syarah dari Syaikh Abdul Rahman bin Hasan dalam Kitabatul Majid. Waqala Ibn Qayyim, berkata Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, manusia idha ursila ilayhim ar-rusulu, apabila diutus kepada mereka itu rasul-rasul, bainal amrain, berada di antara dua perkara. Imma yaqul ahaduhum amanna, wa imma la yaqul dzalik. Ada dua perkara. Imma yaqul ahaduhum amanna, salah satu di antara mereka itu mengatakan, kami beriman kepada rasul-rasul tadi. Wa imma, dan bisa, Allah yakul, pula ada yang tidak mengatakan demikian itu. Sebaliknya, saya tidak beriman. Bal yastamiru ala sayyiat, bahkan dia terus menerus di atas kejelekan, wal kufur, dan kekufuran. Ini manusia ketika diutus kepadanya rasul, maka di antara mereka ada dua kelompok. Ada kelompok yang mengatakan, saya beriman kepada rasul tersebut. Ada lagi yang mengatakan tidak beriman, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Sebagian mereka beriman, dan sebagian besarnya menolak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan terus menerus dalam kejelekannya, kesyirikannya, dan kekufuran. Barang siapa yang mengatakan amanna, kami beriman, imtanahu rabbuhu, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengujinya, wabtalahu, dan memberikan musibah kepadanya, wafitnah, wafitnah, walfitnah al-ibtila wal-iqtibar, li yatabayyana as-sadiq minal-kadib. Jadi orang yang mengatakan amanna itu imtanahu rabbuhu, Allah subhanahu wa ta'ala pasti menguji, berikan musibah kepadanya agar supaya jelas as-sadiq mal-kadhib, siapa yang jujur dan yang dusta. Karena tidak semua orang mengatakan amantu billah, amanna billah, kami beriman kepada Allah, tidak semua jujur pengakuannya itu, persaksiannya itu. Ada yang dusta juga, orang-orang munafik, maka diberi ujian. Sehingga terbedakan yang jujur dan dusta keimanannya. Nah ini maka barang siapa beriman kepada Rasul-Rasul dan mentaati mereka, maka musuh-musuh mereka itu akan memusuhinya. Musuh-musuh para Rasul akan memusuhinya, akan mengganggunya. Fabtuliya bima yu'limuhu, maka dia diuji, diberikan ujian dengan apa-apa yang menyakitkannya. Wa man lam yu'min bihim wa lam yuti'uhu yuti'him uqiba fid dunya wal akhirah. Dan adapun orang-orang yang tidak beriman kepada para rasul-rasul dan tidak mentaati mana rasul-rasul tadi, uqiba fid dunya, maka akan diberikan iqab di dunia dan juga di akhirat. Dua, Allah subhanahu wa ta'ala berikan iqab, hukuman bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Rasul di dunia dan di akhirat. Adapun orang yang beriman kepada Rasul dan jujur keimanannya, memang juga dia mendapatkan gangguan, sakit, disakiti di dunia, tetapi di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala berikan karunia-Nya kepada orang itu. Allah subhanahu wa ta'ala memasukkannya ke dalam jannah na'im. Beda kalau orang yang tidak beriman kepada Rasul di dunia juga diuji oleh Allah, diberikan bala, musibah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan di akhirat juga dimasukkan ke dalam an-nar dan mendapatkan dua kerugian. Adapun orang beriman di dunia dia merasakan sakit karena diuji dengan gangguan manusia, disakiti, tapi di akhirat tidak, mendapatkan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wasallahu ma yu'limuhu, dan dia akan memperoleh, mendapatkan apa-apa yang dia menyakitkannya. Maka ini mesti akan mendapatkan rasa sakit bagi setiap jiwa yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Auragabat anil iman, ataukah orang yang tidak mau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala juga tetap akan mendapatkan rasa sakit, sama-sama. Lakin al-mu'min yakhsul lahu al-alam fid dunya ibtida'an thumma takum lahu al-aqib fid dunya wal akhirah. Adapun al-mu'min itu dia mendapatkan rasa sakit di dunia ibtida'an, dan awal, kemudian lahu aqib fid dunya wal akhirah, dia mendapatkan akibat, hasil dari ujian itu, dari celaan manusia kepadanya, dia akan dapatkan hasilnya. kalau dia sabar di dunia dan di akhirat, Allah Subhanahu wa taala akan berikan ajar yang besar kepadanya di dunia, menjadi orang yang Allah cintai, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yang Allah bela karena benar keyakinannya, benar keimanannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan enam sebagai hamba-hamba yang dia cintai, yang dia tolong. Dan ini akibat, ini hasil yang sangat besar apabila seorang itu jujur keimanannya kepada Allah setelah diberikan ujian. Akibat yang manis setelahnya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai wali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tolong. Wali-wali kaum mukminin. Wal akhirat demikian juga, di akhirat nanti. Wal murid anil iman, adapun orang yang berpaling dari keimanan, tidak mau beriman, meninggalkan keimanan kepada Allah, tahsulullahu ladzat tidan, dia juga mendapatkan ladzat. Ladzat itu kenikmatan di awal, kemudian setelah itu yasiru fil alam daim, dia akan mendapatkan al alam daim, rasa sakit yang terus menerus. Memang awalnya mungkin dia merasakan kelezatan, tapi setelah itu dia akan merasakan rasa sakit yang terus menerus di dunia dan di akhirat. Karena disebutkan di sini manusia yang hidup di tengah-tengah manusia yang lainnya, manusia itu mereka memiliki keinginan, kehendak dan bentuk-bentuk perilaku yang dia senangi, yang dia inginkan orang mengikutinya. Maka dia pun menuntut agar manusia itu mencocoki dia. Sebagaimana kita hidup di tengah-tengah manusia, nah, mereka menuntut kepada kita untuk ikut bersamanya, mengikuti kebiasaannya, mengikuti adat-adat istiadatnya, kebiasaan-kebiasaan yang dia lakukan. Kalau tidak mencocoki, mesti nanti akan mereka mengganggu, enggak disolir, tidak dibantu, ditolong, nah, macam-macam. Kalau kita tidak mengikuti kemauannya, namun kalau kita mengikuti kemauannya, berarti gagal ujian Allah Subhanahu wa taala itu. Kita tidak termasuk orang yang gagal. Kita tinggalkan keyakinan yang kita ketahui, al-haq yang kita ketahui, kemudian kita mengikuti kepada adat manusia. Enam. Wa in wafaqahum, kalaupun dia mengikuti kehendak manusia tadi, hasalul azab, juga akan mendapatkan azab. Tidak kamu merasa aman, tetap juga nanti ada. Naam. Taratan minum, taratan min ghairin, terkadang dari mereka, terkadang dari orang lain. Mesti kamu mengikuti mereka, saat nanti juga dia akan mengganggu. Maka kerugian dua kali bagi orang-orang yang mengikuti keinginan, kehendak manusia yang itu menyelisihi dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh Abdurrahman bin Hasan itu memberikan syarah terkait dengan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini agak panjang dan menukil dari kalamnya Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad. Intinya dari ayat yang kita bacakan tadi bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ujian kepada orang-orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manusia di dalam menghadapi ujian ini akan terbagi beberapa tingkatan. Ada yang mereka gagal dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bersabar, tidak sanggup menanggung beban sakit akibat celaan gangguan dari manusia, kemudian dia pun gagal. Dan ada dari kalangan manusia yang kokoh bersabar, sabat di atas ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan inilah yang kemudian menjadi orang yang menang, orang yang sukses di dalam menjalani ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Sekalipun dia mendapatkan dari awal, di awal-awal, akibat yang menyakitkan dia, namun akibat kesudahan itu akan dia rasakan manisnya di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala curahkan rahmatnya kepadanya di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kecukupan rezeki kepadanya di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan rasa ketenangan, keamanan dalam hatinya di dunia. Ini dunia, belum di akhirat. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita resapi ayat ini sehingga baik kita yang mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah belajar kita amalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, kita amalkan, kemudian kita sampaikan kepada keluarga kita, kepada teman kita, kepada ummah. Kalau nanti muncul akibat-akibat jelek berupa gangguan dari manusia, dari keluarga, maka itu adalah sebuah konsekuensi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah takdirkan bahwa itu pasti akan diuji. Maka kita hadapi dengan kesabaran, kita hadapi dengan kesabaran, dan minta isti'anah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa agar diberikan sabat. Karena tidak jarang orang itu, apalagi yang baru awal mengenal ini, diberikan ujian, dia tidak sabar dan tidak tahan, kemudian dia pun meninggalkan, dia tidak mau lagi taklim. Karena ada macam-macam intimidasi dari keluarganya. Nah, bersabar sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti akan berikan jalan keluar kepada kita dan kekuatan kepada kita dalam berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khana bidin rahimani wa rahimakumullah. Ini bisa tak sampaikan pada kesempatan malam ini. Insyaallah taala kita sambung pada pertemuan berikutnya hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.